Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan rutin kita dari karya Syekhuna Al-Allamah Abdullah ibn Salfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi hafizahullah wa ra'ah. Di dalam risalah beliau yang berjudul Uqubatullahil Mutanawwi'ah wa Asbabuha, sebab-sebab diturunkannya berbagai macam musibah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membacakan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Sulfiq Al-Dhafiri Al-Qasimi hafizahullah wa ra'ah, dengan menukilkan firman Allah jalla jalaluhu, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Dan walhamdulillah kita pun telah membacakan tafasir dari kalangan a'immah yang berkaitan dengan ayat tersebut, yang kesimpulannya adalah apa yang kita rasakan dari berbagai macam kenikmatan, kesejahteraan, kenyamanan hidup, kemakmuran, dan yang semisalnya, maka semata-mata itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada kita dari ujian-ujiannya, malapetaka, musibah, bala, maka itu sebab kemaksiatan, dosa yang selalu kita lakukan, yang seakan-akan kita senantiasa menantang kemurkaan-kemurkaan dari sisi Allah jalla jalaluh. Maka dari ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menghasung kita, memerintahkan kepada kita agar banyak-banyak kembali kepada Allah, agar kehidupan kita bisa berbahagia, agar kita merasakan sa'adatud dunya wal akhirah. Jauhi larangan-larangannya, jauhi keharaman-keharamannya, jaga batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah yarakumullah, biidznillah taala, pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh hafizahullah wa ra'ah tentang penukilan dari ayat fakullan akhadna bidzambihi ila akhiril ayah. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang disampaikan oleh beliau berupa kewajiban yang harus dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Al-wajibu ala jami'il muslimin. Bi'idnillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan sore hari ini. Namun sebelumnya, ikhwati fillah yara'akumullah, ingin sedikit ana mengingatkan kepada diri ana pribadi dan kepada segenap ikhwah yara'akumullah tentang sebuah perkara penting yang mungkin kita akan mendapatinya dengan izin Allah Azza wa Jal beberapa hari ke depan, yaitu apa yang berkenaan dengan solat Id al-Fitr. Kemarin kita telah membahas tentang zakatul fitr. Dinamakan dengan al-fitr karena memang zakat tersebut dianjurkan oleh syariat Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk dikeluarkan mendekati Idul Fitr. Mendekati hari raya akhir dari bulan Ramadan, satu Syawal, awal dari bulan Syawal. Maka karena dekatnya zakat tersebut, penyalurannya, dikeluarkannya kepada mustahikin dekat dengan Idul Fitr, maka dinamakanlah dengan zakat al-fitr. Dan pada awal Syawal atau khususnya satu Syawal, ikhwati fillah yarakumullah, kita dianjurkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk beramal dengan beberapa amalan-amalan ketaatan. Di antaranya yang pertama adalah memperbanyak takbir, memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Jalla wa'ala telah menyempurnakan bilangan Ramadan pada diri seorang muslim dengan rahmat Allah, dengan keutamaan dari Allah Jalla wa'ala kepada segenap kaum muslimin, sehingga mereka bisa menyempurnakan bilangan-bilangan yang mulia tersebut, hari-hari yang agung tersebut, malam-malam yang penuh dengan maghfirah, ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah yarakumullah, kalau kita sedikit mengingat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ada sebuah kisah yang tidak boleh kita lewati. Bagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendapatkan sebuah cerita dari Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Ketika itu Abu Talhah bermimpi dan menyampaikan mimpi tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Singkat cerita, Abu Talhah bermimpi dan bertemu di dalam mimpi tersebut dengan dua orang, yang mana dua orang tersebut memiliki keutamaan, yaitu bisa masuk ke dalam agama Islam, memeluk sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beriman kepada Allah Jalla wa ala. Maka ketika mereka berdua, si Fulan dan si Alan, mengikrarkan keimanan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, si Fulan, orang yang pertama, semangat sekali untuk beramal soleh, sangat bersungguh-sungguh untuk melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, benar-benar menjadi seorang mukmin yang ta'i', tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kesungguh-sungguhannya lebih daripada orang yang kedua, daripada si Alan. Adapun orang yang kedua masuk ke dalam Islam, pun beramal soleh, juga melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang dilakukan oleh orang yang kedua tersebut dari sisi al-ijtihad, kesungguh-sungguhan, tidak seperti yang pertama. Yang pertama luar biasa kesungguh-sungguhannya, akan tetapi yang kedua kesungguh-sungguhannya biasa-biasa saja. Singkat cerita, orang yang pertama meninggal terlebih dahulu, orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam amalan soleh. Kemudian berselang satu tahun, orang yang kedua pun meninggal. Maka ketika orang yang kedua pun meninggal dengan jarak satu tahun, orang yang kedua mendapati bulan Ramadan sempurna bilangannya 30. Maka di dalam mimpi Abu Talhah, dia melihat bahwasanya orang yang kedua, si Alan tadi, lebih duluan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Talhah sedikit terheran, kenapa tidak orang pertama yang lebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah? Karena dikenal ijtihad kesungguh-sungguhan yang luar biasa di sisi orang yang pertama tadi, si Fulan. Maka terbangunlah Abu Thalhah dari alam tidurnya dan bertemulah kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau menceritakan apa yang sedang beliau lihat dan menyampaikan keheranan yang ada di sisi beliau. Kenapa tidak orang pertama duluan yang masuk ke dalam jannah, wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab dengan jawaban yang sederhana akan tetapi memiliki makna yang sangat luar biasa. Dengan makna, wahai Abu Thalhah, apakah kamu heran kepada seorang yang hidupnya lebih lama 1 tahun dari orang yang pertama? Si Alan hidup lebih lama 1 tahun dari si Fulan. Dan pada tahun tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan dia mendapati bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itulah dia beramal soleh. Di bulan Ramadan itulah dia melakukan amalan ketaatan demi amalan ketaatan. Terlebih di 10 malam terakhir dia bersungguh-sungguh. Maka perbedaan 1 Ramadan, selisih 1 Ramadan ini menjadi sebab terbesar orang yang kedua lebih dahulu masuk ke dalam jannah Allah, ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillahi ra'akumullah, dari yang ringkas ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya bulan yang kita sedang berada di atasnya ini bukan bulan yang biasa-biasa saja. Bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat agung. Maka tersisa hanya beberapa hari, ikhwati fillah yarhamakumullah, jangan sampai kita sia-siakan. Apalagi nanti malam adalah Lailatul Jum'ah, malam Jumat, banyak keutamaannya yang telah kita ketahui bersama. Amalan-amalannya, kita diperintahkan berbanyak solawat, membaca surah Al-Kahfi dan yang lainnya dari amalan-amalan di malam Jumat ataupun hari Jumat. Begitu pula malam ini adalah malam yang ke-29. Maka khawatir fillah ya ra'akumullah, bagaimana agar kita bisa menjadi seorang yang cepat lebih dahulu masuk ke dalam syurga Allah, masuk ke dalam al-jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa mempermudah kita untuk melakukan amalan-amalan soleh di sisa-sisa dari bulan Ramadan kita tahun ini. Maka setelah habis bulan Ramadan ini, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tentunya akan ada beberapa amalan soleh yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang beliau memang melakukan hal tersebut. Di antaranya banyak-banyak bersyukur tadi karena sudah disempurnakan bilangan Ramadan. Disunnahkan untuk memperbanyak takbir, memperbanyak tahlil, memperbanyak tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan lafaz-lafaz takbir yang lain yang sudah kita ketahui bersama. Ini diperbanyak. Dan kita pun diizinkan untuk berbahagia. Fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Silakan untuk kaum muslimin, kaum mukminin berbahagia karena sebab keutamaan, kemuliaan, kesempurnaan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dengan berakhirnya bulan yang mulia tersebut. Silahkan berbahagia karena itu bentuk dari karunia dan keutamaan Allahu Jalla Jalaluh. Dan di antara amalan-amalan soleh, di antara amalan-amalan ketaatan yang disunnahkan, dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita melakukannya pada hari Id, terkhusus di 1 Syawal, adalah untuk kita melakukan salatul Id. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, pembahasan tentang salatul Id khususnya pada musim-musim seperti ini adalah pembahasan yang telah kita ketahui bersama bahwa pemerintah kita, baik dari Kementerian Agama atau mungkin Majelis Ulama Indonesia atau mungkin langsung pemerintah pusat, dengan ini telah mengeluarkan aturannya. Dan kita sebagai seorang sunni salafi, sebagai seorang ahlu sunnati wal jamaah, telah mengetahui tentang apa yang dimiliki dari kewajiban kita sebagai rakyat adalah senantiasa untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat kepada perintah-perintah penguasa kita dalam hal yang ma'ruf. Dan mereka dalam hal ini memerintahkan kita dalam hal yang ma'ruf, agar kita terhindar dari wabah penyakit yang sangat masif penyebarannya hingga saat ini. Maka mereka mengambil sebuah kebijakan, mereka mengambil sebuah keputusan, tentunya dengan sekian banyak pertimbangan. Maka tidak ada yang tersisa bagi kita sebagai seorang rakyat dan sebagai seorang hamba Allahu Jalla Jalaluh untuk sam'an wa ta'atan. Sehingga pada tahun ini kita mengerjakan sholatul id di rumah kita masing-masing. Ini adalah poin utamanya. Bagaimana apabila kita mendapati sebahagian kaum muslimin yang mengerjakan sholatul id di masjid-masjid mereka atau di lapangan terbuka atau di halaman masjid atau dimanapun mereka lakukan secara berjamaah besar-besaran, maka kita harus mengingat apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Kita harus senantiasa taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Rasulnya, senantiasa taat kepada waliul amr, terutama kepada perintah yang mereka keluarkan, kebijakan yang mereka keluarkan dalam hal yang ma'ruf. Maka ketaatan kita harus berada di atas dari perasaan kita. Mungkin perasaan kita sedih, perasaan kita ingin untuk berkumpul bersama orang-orang yang menyelisihi pemerintah tadi, menyelisihi kebijakan pemerintah tadi. Tapi dalil atau mungkin adillah dari Al-Quranul Karim, nusus dari sunnah-sunnah Nabi SAW sangat banyak yang berkaitan dengan as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Maka kita harus kedepankan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan perasaan sedih kita. Kita harus kedepankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dibandingkan perasaan rindu kita dengan jamaah, salatul id dan yang lainnya. Oleh karenanya kita harus mengedepankan an-naql daripada al-aql. Kita harus mengedepankan nusus Al-Quran wa sunnah daripada perasaan kita. Maka kalau kita mendapati sebahagian kaum muslimin, hadanallahu wa iyyahum, melakukan salatul id di tempat-tempat keramaian, maka yang kita bisa lakukan adalah menyaksikan dan tidak turut bergabung. Jangan sampai kita turut bergabung kepada satu perkara yang menyelisihi waliul amr. Kebijakan pemerintah telah sangat jelas, apalagi kita ikhwati fillah yarakumullah yang berada di kota Samarinda, kementerian agamanya, MUI Samarindanya, wali kota Samarindanya telah melakukan rapat musyawarah sesuai dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan, wasyawirhum fil amr, dan mengeluarkan sebuah kebijakan. Tidak ada yang wajib bagi kita kecuali untuk mengikuti sam'an wa ta'atan, mendengarkan dan taat. Kewajiban kita hanya itu. Tidak usah kita mencari amalan-amalan yang lainnya, apalagi sampai kepada tingkatan wal'iyadzubillah menyelisihi hasil musyawarah tersebut, menyelisihi kebijakan tersebut. Maka yang bisa kita lakukan hanya melihat mereka, menyaksikan mereka, sambil mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun turut bergabung, maka kita sebagai seorang sunni salafi sama sekali tidak diperkenankan. Karena itu bahagian dari mukhalafah waliul amr, menyelisihi pemerintah dan penguasa kita. Sementara kita harus berada di bawah bendera penguasa kaum muslimin. Ini poin yang pertama, ikhwati fillah yarakumullah. Adapun poin yang kedua, yang berkaitan secara ringkas dengan tata cara salatul id di rumah kita masing-masing. Maka secara ringkas, apa yang kita lakukan dari salatul id di rumah kita masing-masing sama seperti salatul id di lapangan pada tahun-tahun sebelumnya. Hanya bedanya, mungkin kita sebagai kepala keluarga, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, yang biasanya kita menjadi makmum ikhwati fillah yarakumullah, pada tahun ini kita semua menjadi imam untuk orang-orang rumah kita, untuk keluarga kita. Imam sebagai ra'in, kita ini pemimpin. Maka di sini mungkin banyak hikmah yang ada di balik ini, menyadarkan bahwa kita ini bukan orang yang mudah untuk meninggalkan kewajiban, meninggalkan tanggung jawab. Kita ini pemimpin, kita ini imam bagi anak dan istri kita. Maka kita harus menjadi qudwah, kita harus menjadi panutan yang terbaik untuk mereka. Jangan kita bersikap sembarangan, jangan kita banyak berlakukan kemaksiatan, banyak melakukan dosa dan yang seterusnya. Ingat, kita ini sebagai qudwatun, sebagai panutan untuk keluarga kecil kita. Maka ini menyadarkan kita, kita nanti di satu Syawal akan menjadi imam di hadapan keluarga kita, di hadapan anak dan istri kita. Maka ketika kita akan menjadi imam, salatlah seperti apa yang telah dilakukan pada tahun-tahun yang lalu, dengan bertakbir di rakaat pertama sebanyak 7 kali setelah takbiratul ihram, kemudian membaca al-fatihah, kemudian membaca surah. Kalau mau mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ada atau mampu untuk melakukannya, maka baca suratul A'la dari rakaat pertama. Ada pun rakaat yang kedua membaca surah Al-Ghasyiyah. Tapi kalau tidak ada hafalan atau sulit untuk melakukannya karena alasan ini dan itu, maka membaca apa yang telah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi diri-diri kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa yang paling mudah untuk kalian membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di takbir yang kedua, melakukan takbir sebanyak 5 kali setelah takbirah al-intiqal. Jadi kita akan mengucapkan takbir dari sujud yang kedua di rakaat pertama, karena rakaat pertama itu kan terdiri dari satu ruku' dan dua sujud. Sujud yang pertama, setelah itu kita duduk di antara dua sujud, kemudian kita sujud lagi yang kedua, masih di rakaat pertama, dan kemudian kita akan bertakbir Allahu Akbar untuk bangkit, berdiri tegak. Nah, itu takbirnya tidak dihitung. Kita berdiri tegak, kemudian setelah itu kita melakukan 5 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 5 kali ucapan takbir. Kemudian dilanjutkan dengan Al-Fatihah dan surah yang mudah dibaca untuk kita. Kemudian setelah itu selesai, rakaat pertama telah sempurna, rakaat kedua telah sempurna, selesai amalan salatul Id. Karena ini adalah hukumnya sunnah dan kita pun harus mengikuti apa yang telah diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kaifiyahnya. Adapun bagi kita yang tidak melakukannya, maka dia tidak berhukumnya seperti sebutkan tadi, hukumnya hanyalah sunnah. Tapi kalau dia tidak mau melakukan, sayang, karena waktunya salatul Id hanya bisa kita kerjakan di satu Syawal. Besoknya dua Syawal kita mau mengerjakan sudah enggak bisa. Apalagi tiga Syawal, apalagi empat Syawal. Maka kesempatan untuk kita kerjakan, walaupun hukumnya sunnah, jangan sampai ditinggalkan. Ikhwati fillah yarakumullah, antum sebagai imam, a'immah, untuk bisa berdiri di hadapan anak dan istri antum. Setelahnya tidak perlu untuk menyampaikan khutbah, karena datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita tidak perlu untuk melakukan khutbah apabila salat Id dikerjakan di rumah masing-masing. Begitu pula fatwa dari para ulama kita, terkhusus Al-Lajnah Ad-Daimah yang ada di Arab Saudi, Samahatu Syekh Al-Walid Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syekh. Beliau sebagai mufti dari Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah mengeluarkan sebuah fatwa. Beliau mengatakan, "Inna salatal Idi idza istamarra al-wad'a kama huwa al-hal 'alayhi fi hadhihi al-ayyam min 'adami iqamati al-jam'i wal jama'at fil masajid wal jawami' fa innaha tusalla fil buyuti biduni khutbatin ba'daha." Al-Syeikh Al-Walid Samahatu Al-Allamah Abdul Aziz Ibn Abdullah Al-Syeikh Hafidhahullah Wara'ah, beliau mengatakan, "Inna salatal Idi, sesungguhnya salatal Id, idza istamarra, apabila berlangsung terus, al-wad'a, keadaan, kama huwal hal alaihi fi hadhil ayyam, keadaan hari-hari ini tersebarnya wabah terus menerus sampai satu Syawal, min adami iqamatil jum'ah wal jama'at, yang pemerintah tidak mengizinkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah di masjid-masjid, melaksanakan sholat-sholat wajib berjamaah. Sholat Jumat tidak, sholat berjamaah wajib pun tidak. Fa innaha tusalla fil buyut, maka sholatul Id pada tahun ini dikerjakan di rumah masing-masing. Biduni khutbatin ba'daha, tanpa harus melakukan khutbah setelahnya. Ini ucapan beliau dan fatwa dari beliau, hafidhahullahu wara'ah. Fas'alu ahlad dzikir in kuntum la ta'lamun, jelas ayatnya. Kita harus bertanya kepada para ahlul ilm. Dan di sini ada fatwa dari mufti am Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Begitu pula Al-Lajnah Ad-Daimah telah mengeluarkan fatwanya dalam perkara ini. Kata Al-Lajnah Ad-Daimah, "Wa man fatathu salatul Idi wa ahabba qada'uha ustuhibba lahu dzalik." Apabila ada seorang yang tertinggal melakukan salatul Id secara berjamaah, "Wa ahabba qada'aha," dan dia ingin untuk mengqada, mengganti sholatul Id yang dia ketinggalan. Mungkin karena satu dua sebab, dia sampai ke satu lapangan, dia sampai ke satu masjid, ternyata imamnya sudah khutbah. Sholatul Idnya enggak bisa, enggak sempat dia dapatkan. Maka kalau dia ingin pulang ke rumah dan mengganti sholatul Id tersebut, ustuhibbalahu dzalik, sangat disenangi untuk dia melakukan hal tersebut. Fayusalliha ala sifatiha, maka ketika dia sampai di rumah, silahkan untuk dia mengerjakan sholat Id tersebut di rumahnya sesuai dengan kaifiyah, sesuai dengan tata cara yang ada, min duni khutbatin ba'daha, tanpa perlu dia melakukan khutbah setelahnya. Jadi cukup mengqadha sholat yang ada, cukup mengqadha sholat yang ada, yang tertinggal karena dia tidak sempat melakukannya bersama imam. Kalau seandainya khutbah tersebut merupakan satu hal yang wajib dan harus, maka tentunya hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akan memerintahkan untuk seorang mengerjakan salat dengan mengqadha dan melakukan khutbah setelahnya. Tapi ternyata wakil yang ada, kenyataan yang ada, begitu pula fatwa dari para imah, para ulama, Lajnah Ad-Daimah pun demikian berfatwa untuk kita tidak perlu mengerjakan khutbah. Maka ini mungkin bisa menenangkan sebahagian aba yang khawatir bagaimana apabila harus berkhutbah. Maka tenanglah, inna dina yusrun, sesungguhnya agama kita ini adalah agama yang mudah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Baik, kita lanjutkan apa yang telah kita bacakan dari tulisan Syekhuna Al-Allamah Abdurrahman Ibn Salfiq Al-Zafiri Al-Qasimi hafidhahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan, wa qala ta'ala anil umamil madiyah, dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman tentang umat-umat yang terdahulu. Fakullan akhadna bidzambih. Faminhum man arsalna alaihi hasiban wa minhum man akhadathu as-sayhah wa minhum man khasafna bihil ard wa minhum man aghraqana wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dari surah Al-Ankabut ayat yang ke-40 yang telah kita bahas sebenarnya pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Fakullan akhadna bidzambih, masing-masing dari mereka telah kami azab, telah kami hukum, telah kami berikan kepada mereka musibah sesuai dengan dzambihi, sesuai dengan dosa-dosa mereka sendiri. Jazaan wifaqan, ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang kita ambil, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti dan pasti akan ada atharnya, ada balasannya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah di dunia ataukah nanti di akhirah? Kita harus banyak-banyak mencamkan dan memperhatikan atau menelaah lebih dalam firman Allah Jalla wa Ala yang ada di dalam suratul Zalzalah. Kata Allah Jalla Jalalu, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khair yarahu. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarr yarahu." Apabila seorang melakukan satu saja, sedikit saja, lebih kecil dari biji sawi kebaikan, maka khairan yarahu, akan dia melihat kebaikan tersebut, baik di dunia maupun di akhirah. Begitu pula sebaliknya. Jangan dikira Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas kebaikan, kebaikan, kebaikan, hanya akan memberikan pahala, pahala dan pahala. Allah Jalla wa Ala pun akan memberikan azab. Allah Jalla wa Ala pun akan memberikan hukuman dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Oleh karenanya di ayat yang setelahnya, dari surah Zalzalah tersebut, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa yang melakukan sedikit saja, lebih kecil dari biji sawi, dzarrah, kejelekan, maka yarahu, dia akan melihat kejelekan-kejelekan tersebut, baik di dunia maupun di akhirah. Apalagi sampai dosa dan kemaksiatan, kejahatan bukan hanya kepada diri sendiri. Kejahatan umat-umat terdahulu diberikan kepada para nabi dan rasul, waliyadzubillah. Maka pantas untuk Allah Subhanahu wa taala mengazab mereka dengan azab yang sangat pedih, waliyadzubillah. Fakullan akhadna bi dzambih, masing-masingnya telah kami azab sesuai dengan perbuatan dan dosa mereka. Faminhum man arsalna alaihi hasiban, wa minhum man akhadathu shayhah, wa minhum man khasafna bihil ard, wa minhum man aghraqana. Ikhwati fillah yarakumullah, telah disebutkan 4 jenis azab yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat-umat terdahulu. Ini sebenarnya pelajaran. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini pelajaran untuk kita. Seperti kemarin disampaikan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, takhwifan li'ibadihi. Tujuannya itu benar-benar untuk menakut-nakuti kita. Allah Subhanahu wa taala ternyata maha mampu untuk memberikan azab-azab yang mungkin di luar logika manusia. Bagaimana mungkin sekelompok manusia, bagaimana mungkin satu kaum bisa dibinasakan dengan hujan batu? Bagaimana mungkin satu kaum dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang sangat menggelegar, memekikkan telinga-telinga mereka? Bagaimana mungkin satu kaum Allah Subhanahu wa taala azab dengan dibanamkan, ditenggelamkan di perut bumi Allahu Jalla wa'ala? Bagaimana mungkin satu kaum diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan di dasar laut? Seakan-akan tidak percaya logika kita ini, akal berpikir kita ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Qul huwal qadir," katakan wahai Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha mampu. Jangankan membenamkan di perut bumi, jangankan menenggelamkan di dasar laut, ikhwati fillah yarakumullah, menurunkan hujan dari batu, atau mengirimkan suara yang keras, atau mengirimkan angin dan yang seterusnya dari azab Allah Jalla wa ala yang telah diturunkannya Jalla wa ala. Allah Subhanahu wa taala merubah penciptaan dari manusia menjadi seekor kera pun mampu Allah Subhanahu wa taala lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allahu Jalla Jalaluh. Maka harusnya kita khawatir. Maka harusnya kita takut. Maka harusnya kita cemas. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala binasakan umat-umat terdahulu, dan sangat mudah untuk membinasakan kita semua. Maka di lanjutan ayat ini Allahu Jalla wa'ala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum," sekali-kali tidak Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak menzalimi mereka, "walakin kanu anfusahum yadhlimun," hakikatnya mereka lah yang telah menzalimi diri-diri mereka sendiri. Taqwati billah yara'akumullah. Dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, pembahasan terakhir dari risalah ini, beliau menyampaikan, "Al-wajibu ala jami'il muslimin," apa yang wajib untuk dilakukan oleh seluruh kaum muslimin. Beliau mengatakan hafizahullah wa ra'afal wajibu ya ibadallah ala jami'il mukallafina minal muslimin at-taubatu ilallah. Maka yang wajib wahai hamba-hamba Allah kepada seluruh mukallafin, seluruh makhluk-makhluk yang telah diberikan beban syariat oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan kaum muslimin, adalah untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yarakumullah, kita ini makhluk Allah, kita ini manusia, kita ini hamba Allahu Jalla Jalaluh yang diberikan beban syariat, yang diberikan batasan-batasan kehidupan manusia. Kita tidak bisa berbuat apa yang kita inginkan. Semuanya diatur oleh Allah. Semuanya dibatasi oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mau hidup bebas di dunia ini, apa bedanya kita dengan hewan? Apa bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala dari kalangan al-hayawanat tersebut, hewan-hewan tadi? Maka membedakan kita dengan mereka adalah batasan-batasan syariat. Kita dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang manusia sudah menyatakan sanggup untuk membawa beban-beban tersebut, memikul beban-beban tersebut. Inna aradnal amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Kami tawarkan beban syariat ini, amanah ini, kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jauh lebih kuat dari kita, ikhwati fillah yarakumullah. Aradna al-amanah, kami tawarkan amanah ini. Kami tawarkan beban syariat ini kepada siapa? Aradna al-amanah ta'ala samawat, bayangkan. Wal ard, bayangkan. Wal jibal, bayangkan. Ikhwati fillah yarakumullah. Ditawarkan amanah ini kepada langit-langit Allah. Kita lihat betapa megahnya langit Allah Jalla wa'ala. Betapa kokohnya mereka tanpa harus ada tiang yang menyanggah. Subhanallah. Mereka bisa bertahan. Makhluk yang kuat. Luar biasa. Kokoh. Begitu pula muka bumi. Ditawarkan pula oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pegang amanah ini. Jalankan beban syariat ini. Begitu pula kepada gunung-gunung yang kokohnya luar biasa. Yang mungkin kita tidak ada seperseratusnya. Tubuh kita ini gak ada ukurannya seperseratus dari gunung. Apalagi gunung yang luar biasa besarnya. Apalagi gunung Uhud. Yang beratus-ratus kilo luasnya, panjangnya, besarnya, luar biasa. Kecil sekali kita di hadapan gunung tersebut. Kecil sekali kita di hadapan bumi Allah. Kecil sekali kita di hadapan langit. Akan tapi makhluk-makhluk yang kokoh dan besar tersebut. Abaina ayyahamilnaha. Mereka mengatakan tidak mampu ya Allah, tidak sanggup ya Allah untuk menjalankan amanahmu tersebut. Datang sosok manusia, wahamalahal insan. Datang sosok manusia, kami yang membawanya ya Allah. Kami yang menjalankan amanah tersebut ya Allah. Padahal kondisi mereka, kata Allah Azza wa Jal, innahu kana zaluman jahulan. Senantiasa melakukan kezaliman dan senantiasa pula jahil atas syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah tabiat dasar yang sangat-sangat lemah. Tapi kita sudah mendapatkan beban syariat tersebut, kita sudah enggak ada waktu untuk menolak, jangan ya Allah, kami tidak mampu, enggak bisa. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan takdirnya. Allah Jalla wa'ala sudah memberikan ketetapannya untuk kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita wajib mengerjakan sholat lima waktu. Kita wajib mengeluarkan zakatul fitrah. Kita wajib menjalankan puasa Ramadan. Dan amalan-amalan kewajiban yang lainnya. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita sudah mendapatkan beban tersebut. Tidak ada cara untuk kita mundur dan berbalik arah. Tidak mampu ya Allah, enggak. Satu-satunya jalan, mau tidak mau, jalankan amanah tersebut. Mau tidak mau, jalankan beban syariat tersebut. Oleh karenanya disebutkan oleh beliau di sini, yang wajib bagi al-mukallaf, yang wajib bagi seorang yang telah menerima beban syariat tadi dari kalangan kaum muslimin, apa yang wajib bagi mereka? At-taubatu ilallah. Mereka wajib untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Bertaubat kepada Allah dari segala dosa dan kemaksiatan yang pernah, yang sering kita terjatuh padanya. Ikhwati fillah yarakumullah. Yang berkaitan dengan at-taubah, yang berkaitan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah disebutkan oleh para a'immatus salaf. Kita sudah mengetahui bagaimana keutamaan bertaubat kepada Allah dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, bahwa yang sebaik-baik dari manusia yang mereka selalu berbuat kemaksiatan adalah yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Allah Subhanahu wa taala pun menghasung, memerintahkan berkali-kali di dalam ayat yang mulia, wa tubu ilallah jami'an. Kalian semua wahai kaum muslimin bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubatan shadiqah, taubat yang jujur, taubat yang benar-benar. Ini semua perintah dari Allah Jalla wa ala. Perintah dari nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang perlu kita sedikit bahas, sedikit mengingat apa yang telah ada dari ucapan a'immatus salaf kita, para pendahulu yang saleh. Di antara mereka mengucapkan adalah al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Beliau mengatakan, "Idza bakal mudhnibu faqad rasallallahu azza wa jal." Apabila seorang yang berdosa, seorang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menangis, menyesali kemaksiatan-kemaksiatannya tersebut. Dia menyesali masa-masa lalunya yang kelam, yang gelap gulita. Dia menangis, menyesali itu semua. Masa-masa dia belum mengenal dakwah, masa-masa dia belum mengenal Allah, masa-masa dia belum mengenal sunnah, masa-masa di mana dia belum mengenal manisnya hidayah. Lantas dia menangis karena hal tersebut. Maka kata beliau, faqad rasallallahu azza wa jal, sungguh dia telah menyurati Allah, sungguh dia telah berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya dia langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Jalla wa ala pun akan menerima taubatan shadiqah, taubat yang jujur, taubatan nasuha yang ada di dalam diri seorang hamba. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah. Dinukilkan dari Al-Imam Al-Junaid Ibn Muhammad Al-Baghdadi. Al-Imam Al-Junaid Ibn Muhammad Al-Baghdadi alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, at-taubatu ala thalathati ma'anin. Bahwasanya taubat itu terkandung padanya tiga makna. Awaluha, yang pertama, an-nadmu. Ketika seorang itu benar-benar menyesal, menyesali apa yang dia lakukan. Ini hakikat taubat. Kalau cuma sekedar dia bertaubat, kenapa? Karena tidak ada kesempatan untuk melakukan kemaksiatan, kamu menyesal dengan apa yang telah kamu lakukan. Tidak. Nah, ini bukan taubat namanya. Taubat harus ada padanya unsur an-nadmu. Dia benar-benar bernadam, benar-benar menyesal dari apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan dari dosa dan kemaksiatan tersebut. Wathani, kata beliau, dan yang kedua, ya'zimu ala tarkil mu'awadah. Dia memiliki azam yang kuat, benar-benar memiliki azam, niat yang kuat. Untuk apa? Tidak lagi terjatuh pada kemaksiatan yang ada. Dia sebagai seorang yang anak durhaka, dia sebagai seorang anak yang durhaka wal'idzubillah kepada kedua orang tuanya. Dia sebagai riba, pemakan harta riba. Dia sebagai az-zani, dia sebagai seorang penzina. Dia sebagai al-kadzib, seorang yang gemar berdusta, dan amalan-amalan toleh yang lainnya, ikhwati fillah yarakumullah. Maka ketika dia sampai kepada titik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Jalla wa ala, yang pertama dia menyesali, dia tidak akan durhaka lagi kepada kedua orang tuanya, dia tidak akan lagi meminum khamar, dia tidak akan lagi berzina wal'iyadzubillah, dia tidak akan lagi berjudi wal'iyadzubillah, dia tidak akan lagi melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Apakah memakan harta riba dan yang seterusnya. Nggak mau dia, sudah dia menyesal, ingin membuka lembaran baru. Dan yang kedua yang perlu untuk dia lakukan adalah niat yang kuat. Ikhwati fillah yarakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Sungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Apa niat dia ketika menyesali itu semua? Menyesal karena sudah dipenjarakan, menyesal karena sudah ditangkap polisi, menyesal karena ini dan itu. Innamal a'malu binniyat. Apa niat dia ketika menyesal itu? Apakah dia, ini karena saya tidak ada kesempatan lagi, kalau saya diberi kesempatan untuk kembali minum khamar, untuk kembali memakan harta riba, untuk menzalimi si fulan dan si alan, untuk melukai hati kedua orang tua saya akan lakukan. Wal'iyadzubillah. Berarti enggak ada unsur yang kedua. Karena unsur yang kedua dia harus benar-benar memiliki niat yang kuat, tidak lagi kembali kepada kemaksiatan yang sama. Toh Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan suatu saat dia kembali melakukan satu hal yang sama dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut tanpa ada unsur kesengajaan, tapi karena dia dikuasai oleh syaitan, dikuasai oleh hawa nafsunya, maka silahkan untuk dia bertaubat lagi. Maka silahkan dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki niat yang kuat lagi untuk tidak kembali. Kalau seorang jujur dalam taubatnya, ikhwati fillah yara'akumullah, maka Allah Jalla wa'ala akan membantu dia. Dia benar-benar jujur untuk tidak lagi melakukan dosa tersebut, menyesal dengan penyesalan yang sangat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dengan izinnya akan membantu dia untuk menjadi hamba yang taat, untuk membantu dia untuk menjadi seorang hamba yang tidak kembali terjatuh pada kemaksiatan yang sama, kemaksiatan yang serupa. Allah Subhanahu wa ta'ala akan hindarkan dia. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji dia dengan ujian dosa dan kemaksiatan yang lain, tapi dosa-dosa besar yang dia sudah bertaubat atau mungkin dosa kesyirikan pun akan senantiasa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan khawatir, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa kesyirikan, bagi mereka yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia sudah wafat dalam kesyirikan, maka tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat. Kalau dia masih hidup, dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebelumnya dia musyrik. Berapa banyak kisah para sahabah yang dahulunya menyembah Allat wal Uzza dan sesembahan-sesembahan lainnya, musyrikin. Akan tetapi kesyirikan tersebut mereka sesali, mereka memiliki azam niat yang kuat untuk tidak kembali kepada sesembahan-sesembahan yang batil tersebut, sesembahan-sesembahan yang menyesatkan tersebut. Akhirnya mereka masuk ke dalam Islam, memeluk hidayah yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Jalla wa Ala memberikan keutamaan kepada ahlu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penduduk syurga Allah, ahlul jannah. Ikhwati fillah yara'akumullah. Dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menerima, bahkan bergembira dengan taubat seorang hamba. Akan tetapi dengan taubat yang jujur, dia menyesali dan memiliki niat yang sangat kuat untuk tidak kembali. Adapun yang ketiga, kata beliau alaihi rahmatullah, wassalithu yas'a fi ada'il mazalim. Seorang benar-benar berusaha untuk mengembalikan apa-apa yang telah dia lakukan, apa-apa yang telah dia rampas dari harta-harta orang lain, apa-apa yang telah dia jatuhkan dari harga diri orang lain, kedzaliman demi kedzaliman. Maka dia berusaha untuk menutupi itu semua. Kalau ada harta yang dia rampas, dia kembalikan. Kalau ada ucapan yang menyakitkan hati si fulan, si alan, dia jatuhkan harga diri si fulan, si alan di hadapan orang banyak. Dia puji orang tersebut, dia minta maaf, minta kehalalannya. Ini poin yang ketiga. Karena kalau sudah urusannya dengan Bani Adam, dengan sesama manusia, maka harus meminta maaf terlebih dahulu. Dan kewajiban kita adalah meminta maaf, talabul afwi. Apakah nanti maaf kita diterima oleh manusia tersebut, si fulan tersebut, si alan tersebut, yang sudah terlanjur sakit hatinya, yang sudah terlanjur kita rampas hartanya, yang sudah terlanjur kita zalimi? Urusan dia. Kalau dia mau maafkan, walhamdulillah, itu yang kita harapkan. Tapi kalau dia tidak mau maafkan, yang penting kita sudah melakukan kewajiban kita, dan kita telah berusaha, berupaya untuk bisa benar-benar meminta maaf karena kita telah bertaubat dari kezaliman kita tersebut. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar orang tersebut terbuka hatinya, agar orang tersebut luluh hatinya, bisa memaafkan kita. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka ini kewajiban yang pertama yang disampaikan oleh beliau hafizallahu ra'ah. Firman Allah jalla wa ala dalam hal ini, yakni yang berkaitan dengan taubat, sangatlah banyak. Setelah kita nukilkan di awal-awal tadi, begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hasungan yang luar biasa. La ta'asu min rahmatillah. Wahai orang-orang yang melampaui batas. Kulli ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Perintah kepada Muhammad dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kul, katakanlah wahai Muhammad, li ibadiyalladzina asrafu, kepada hamba-hambaku, kepada umatmu wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mereka asrafu, melampaui batas. Ala anfusihim, terhadap diri-diri mereka sendiri, keharaman dilanggar, perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dikerjakan, ditantang, dan yang seterusnya. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'a. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari sini kita bisa mengambil sebuah faedah. Kenapa Allah jalla wa ala memiliki rahmat yang sangat luas dibandingkan dengan kemurkaannya? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan, menetapkan Bani Adam, anak cucu Adam ini adalah manusia, makhluk-makhluk yang lemah, yang sering terjatuh pada kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak. Maka alhamdulillah, ketika seorang hamba tersadar dari kesalahan-kesalahannya, dari dosa-dosa besarnya, dari kebid'ahan-kebid'ahannya, dari kesyirikan-kesyirikannya mungkin, la taqnatu min rahmatillah, jangan sampai mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah melakukan dosa kesyirikan sekian puluh tahun. Saya sudah melakukan kebid'ahan sekian puluh tahun. Jangan putus asa. Rahmat Allah Subhanahu wa taala wasi'at ghadabi, jauh lebih luas dibandingkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita putus asa. Sebesar apapun dosa, rahmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari apa yang kita miliki dari dosa-dosa tersebut. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, dilanjutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa ra'a, keutamaan atau kewajiban yang kedua, yaitu al-istiqamatu ala dinihi. Senantiasa beristiqamah di atas jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah adalah perkara besar ikhwati fillah yarakumullah. Al-istiqamah merupakan sebuah amalan saleh yang sangat mulia. Al-istiqamah telah disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bukan amalan yang bisa diremehkan, dan menunjukkan kepada kita bahwa amalan tersebut membutuhkan yang namanya pengorbanan. Membutuhkan yang namanya pengorbanan, berat. Begitu pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena yang namanya istiqamah ini berhadapan dengan subul syaitan. Jalan Allah Subhanahu wa taala hanya satu, jalan yang lurus. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Jalan Allah, jalur istiqamah hanya satu. Sementara di sisi lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tattabi'us subul. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Dijelaskan oleh para ulama al-mufassirin, jalan-jalan yang lain ini siapa yang menyeru padanya? Asy-syayatin. Jalan-jalan syaitan, hawa nafsu dan yang seterusnya, wal 'iyadzu billah. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, al-istiqamah disebutkan oleh sebahagian para ulama as-salaf. Di antaranya adalah Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah. Apa kata Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah? Al-istiqamatu kinayatun 'anit tamassuki bi amrillah ta'ala fi'lan wa tarkan. Makna dari al-istiqamah adalah sebuah ungkapan di mana seseorang harus benar-benar bertamassuk, berpegang teguh. Kalau sudah bertamassuk disebutkan dalam ucapan salaf, terlebih di dalam firman Allah, terlebih di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah rahimakumullah, artinya sangat dibutuhkan yang namanya perjuangan. Sangat dibutuhkan pengorbanan. Sangat dibutuhkan tetesan-tetesan keringat. Enggak bisa sembarangan. Karena memang berat. Maka istiqamah ini adalah bentuk tamassuk, berpegang teguhnya seorang hamba dengan amrillah, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu fi'lan? Apakah itu sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk kita lakukan? Watarkan. Atau mungkin sesuatu yang Allah langgar, yang Allah larang. Enggak boleh kita melanggar larangan-larangan tersebut. Enggak boleh kita melanggar keharaman-keharaman tersebut. Maka bukan hanya sekedar kita mentaati Allah dengan melakukan perintah-perintahnya, melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Itu belum cukup untuk dinamakan sebagai istiqamah. Tapi istiqamah juga harus dilakukan dengan tarkan. Kita meninggalkan keharaman-keharaman yang ada, kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, kemurkaan-kemurkaan Allah. Itu semuanya kita jauhi, sehingga kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang istiqamah di atas ketaatan. Begitu pula Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah menjelaskan makna istiqamah adalah sulukus siratal mustaqim. Ketika seorang menelusuri, berjalan di atas jalan yang lurus, wa huwa dinul qawim, yaitu agama Islam yang sempurna ini, min ghairi ta'wijin anhu an yamnatan wala yasratan, tanpa perlu dia berbelok ke kanan ataukah ke kiri. Lurus. Dia tidak usah melihat ke arah kanan, tidak usah pula melihat ke arah kiri. Karena arah kanan dan kiri tersebut itulah as-subul yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Ikuti jalan yang lurus saja. La yamnatan wala yasratan. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Wa yashmulu dzalika fi'lut ta'ati kulliha adh-dhahirah wal batinah wa tarkil manhiyati kulliha kadzalik. Masuk ke dalam makna istiqamah ini ketika seorang melakukan ketaatan-ketaatan secara menyeluruh kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah secara zahir ataukah secara batin, amalan-amalan jawareh, anggota-anggota badan kita, tangan kita beramal, kedua mata kita beramal, amal-amal soleh, lisan kita beramal, telinga kita beramal, kaki kita beramal, semuanya. Ataukah batinah yang ada di dalam hati kita? Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berharap hanya kepada Allah Jalla wa ala, dan yang lainnya dari amalan-amalan batinah. Begitu pula kata beliau, tarkil manhiyat kulliha, ketika seorang meninggalkan larangan-larangan Allah secara menyeluruh. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, yang lebih besar dari itu, telah ditanyakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, sahabiyul jalil, tentang makna istiqamah. Beliau mengatakan, alla tusyrik billahi syai'an. Makna istiqamah yang dimaksudkan adalah ketika engkau benar-benar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi kita ikhlas dalam ibadah-ibadah kita, itulah istiqamah. Dan kita mengetahui bagaimananya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan a'immatus salaf dalam tanda kutip mengeluhkan beratnya ikhlas kepada Allah Jalla wa ala. Maka seperti yang ana sebutkan di awal tadi, ikhwati fillah yarakumullah, bahwa istiqamah ini adalah amalan besar, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan perjuangan, membutuhkan tetesan-tetesan keringat. Enggak mudah. Karena apa? Hakikatnya ikhlas, dan ikhlas pun sangat berat. Sangat banyak di sana jalur-jalur syaitan. Sangat banyak di sana tipu daya syaitan. Sangat banyak di sana makar-makar syaitan wal iyadzu billah untuk menyesatkan kita dari jalan ikhlas, untuk menyesatkan kita dari jalur istiqamah. Oleh karena kita meminta dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ibadihil mukhlasin, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah Jalla wa ala yang ikhlas kepadanya dalam beramal saleh. Begitu pula ikhwati fillah yarakumullah, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda memberikan definisi dalam istiqamah ini. Kata beliau radhiyallahu taala anhu arda, al-istiqamatu an tastaqima 'alal amri wan nahyi wa la turawwigh rawghan ath-tha'alib. Istiqamah adalah ketika engkau berjalan dengan jalan yang lurus, yaitu mengerjakan seluruh amalan, meninggalkan seluruh larangan. Wala turawwigh rawghan ath-tha'alib, dan jangan engkau berbelit-belit, jangan engkau berbelok-belok seperti larinya seekor tsa'lab. Tsa'lab itu adalah serigala. Serigala kalau berlari tidak lurus larinya, belok ke kanan, belok ke kiri. Dan itu merupakan salah satu ciri khas dari tsa'lab, dari serigala-serigala tersebut. Enggak boleh. Untuk kita yamnatan wala yasratan tadi, seperti kata Imam Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, benar-benar lurus. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah wal'iyadzubillah yang terperdaya dengan makar-makar syaitan. Kemudian dari ulama al-mu'asirin, ikhwati fillah yara'akumullah, al-syeikh al-allama baqiyatul salaf Salih ibn Fauzan al-Fauzan hafidhahullah wa ra'ah, beliau mengatakan ma'na al-istiqamah al-i'tidalu wal-wasatiyyatu bainal ifrati wa tafriyta wa bainat tashaddudi wa tasahul وذلك بالسير على وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. Kata Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, makna dari istiqamah adalah al-i'tidal wal wasatiyah. Kita memiliki sikap yang lurus. Begitu pula ketika kita memiliki sikap pertengahan, wasatiyah. Dan ini adalah sikapnya ahlu sunnah. Ini adalah akidahnya para salaf yang diwariskan kepada kita. Ikhwati fillah yara'akumullah. Al-wasatiyah. Mungkin besok kita akan membahas sedikit yang berkaitan dengan al-wasatiyah tersebut. Maka makna dari istiqamah adalah al-wasatiyah. Sikap pertengahan. Dijelaskan secara global oleh beliau, sikap wasatiyah ini maksudnya adalah bainal ifrati wa tafrit. Sikap pertengahan itu berada di antara ifrat, melampaui batas, berlebih-lebihan, wat tafril, dan menganggap enteng, menganggap remeh sebuah perkara. Jangan. Enggak boleh kita ekstrim atas, enggak boleh kita ekstrim bawah. Enggak boleh kita ekstrim kanan, enggak boleh kita ekstrim kiri. Harus berada di jalur pertengahan, al-wasatiyah. Dan ini berlaku pada seluruh kebijakan. Dan ini berlaku pada seluruh amalan. Dan ini berlaku pada seluruh akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah kita kepada para sahabah, atau mungkin lebih dari itu, akidah kita kepada sosok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Harus bainal ifrati wat tafrit. Harus sikap pertengahan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh terlalu tinggi sampai menuhankan beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdoa hanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Sampai sujud di kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ifrat namanya. Berlebih-lebihan. Walaupun sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita agungkan secara berlebihan tersebut tetap tidak dibenarkan. Ini keluar dari jalur istiqamah. Atau mungkin sebahagian pihak yang lain dari kalangan musyrikin, dari kalangan kufar, di luar muslimin, terlalu meremehkan sosok Nabi. Enggak perlu diikuti itu Muhammad. Enggak perlu diberikan syahadat padanya, enggak usah diberikan persaksian dan yang seterusnya. Ini ifrat, tafrit. Ini tafrit. Berarti dia melakukan hal yang terlalu dianggap remeh, mengentengkan sesuatu. Enggak boleh. Maka sikap kita ahlus sunnah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dianjurkan oleh beliau adalah al-wasatiyah bainal ifrati wat tafrit. Tidak berlebih-lebihan, tidak melampaui batas, tidak pula menganggap remeh atau menganggap enteng. Ubainat tasyaddudi wat tasahul. Begitu pula sikap wasatiyah ini realisasinya adalah antara sikap tasyaddud, sikap keras, sangat keras, dan tasahul, sikap bermudah-mudahan. Sangat keras. Tidak mau melakukan dakwah dengan hikmah. Pokoknya semuanya haram. Tidak mau berislam dengan Islam yang hikmah. Pokoknya semuanya haram. Ini terlalu keras. Ghilbah. Kita harus seperti yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang ada, majelis-majelis yang ada, bagaimana kita menerapkan sikap ghilbah, sikap tasyaddud pada tempatnya. Tidak selama kita hidup keras terus, tidak selama kita hidup ghilbah terus. Harus kita tempatkan pada tempatnya. Di mana tempatnya kelembutan, kita letakkan kelembutan padanya. Di mana tempatnya keras, kita letakkan keras padanya. Jangan sampai dibolak-balik, apalagi dihilangkan salah satunya. Masing-masingnya berjalan sesuai anjuran dan perintah Nabi, arahan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidak boleh pula untuk melakukan tasahul, bermudah-mudahan. Makanya ikhwati fillah, istiqamah yang hakiki antara sikap keras dan sikap bermudah-mudahan. Realisasinya kata beliau, perwujudannya kata beliau, wa dzalika bisairi ala wifqi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma kana alaihi salafus salih. Hakikat dari istiqamah tersebut adalah dengan kita menelusuri jalan yang telah sesuai, jalan yang telah ditelusuri oleh para sahabat sesuai dengan arahan Allah, sesuai dengan Al-Quranul Karim, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang mana para sahabat mengikuti jalur tersebut, menelusuri jalan tersebut. Inilah istiqamah. Jadi kita berjalan sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan as-sunnah, sesuai pula dengan apa yang telah difahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Ada beberapa poin yang tersisa berkaitan dengan istiqamah ini, khawati filah ya ra'akumullah, terutama apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, biiznillahi ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi